Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus tabah menjalani. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikapmu, tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan menerpa hidupku, bahagia kan datang, bahagia kan datang.